Pernahkah engkau renungkan tentang hidup Rasulullah junjungan? Rela hidup dalam kesederhanaan, pertahankan kehormatan. Lewati malam-malam yang kelam dalam keadaan lapar, bersama segenap keluarganya tak dapatkan satupun makanan. Bahkan tak pernah menikmatinya dari atas meja makan. Tidur beralaskan tikar kasar, terbuat dari kulit dan rerumputan, hingga membekas pada punggungnya. Tak pernah kenyang di dalam hidupnya, bahkan pernah tiga purnama tiada api menyala di rumahnya. Rasulullah junjungan kita, Rasulullah tauladan kita, Rasulullah uswah manusia paling bahagia hidupnya. Rasulullah junjungan kita, Rasulullah tauladan kita, qudwah umat manusia sedunia, solawat dan salam padanya. Di suatu saat pasca perang Hunain, berkumpullah istri-istrinya menuntut tambahan harta dunia yang tiada dimilikinya. Hingga di kemudian hari mereka mendapat pelajaran dari Allah. Dengan turunnya ayat-ayat yang tertulis dalam Al-Quran. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, jika kalian menghendaki kehidupan dunia dan kemerlapnya, kemarilah aku berikan kepadamu mut'ah, dan kuceraikan kamu dengan perceraian yang baik. Jika kamu menghendaki keridhaan Allah dan Rasulnya serta kampung akhirat, maka sungguh Allah telah menyediakan pahala yang besar untuk wanita-wanita yang berbuat baik di antara kamu. Sekonyong-konyong mereka tersadar, segera berpaling dari kelengahan. Terburu-buru untuk mengatakan Allah dan Rasul kampung akhirat pilihan. Damailah kembali seluruh kota, musnah fitnah gemuruh murka. Setelah satu bulan lamanya Rasulullah bermuram durja. Rasulullah junjungan kita, Rasulullah tauladan kita, Rasulullah uswah manusia paling bahagia hidupnya. Rasulullah junjungan kita, Rasulullah tauladan kita, qudwah umat manusia sedunia, solawat dan salam padanya. Pernahkah engkau renungkan tentang hidup Rasulullah junjungan? Rela hidup dalam kesederhanaan, pertahankan kehormatan. Lewati malam-malam yang kelam dalam keadaan lapar, bersama segenap keluarganya tak dapatkan satupun makanan.